manis bicara, indah tutur kata, manis kalimat, pengikat ukhuwah. Hati yang manis bercahaya, kemanisan iman terasa. Bersihkanlah diri dengan zikir ilahi, maniskan ilmu dengan seribu amalan, suburkan jiwa dan hati ke jalan Allah. Kasih yang manis bersulam iman tercipta. Manis bicara, indah tutur kata, manis kalimat, pengikat ukhuwah. Hati yang manis bercahaya, kemanisan iman bersulam iman tercipta. Kalau Islam manis menjelma, menyentuh jiwa yang dalam dahaga, pupuskan rasa kesuma di hati, tanamkan kemanisan sejati. Wahai temanku, bila kau lagi saat nan manis hadir di sisi, sembahkan satu perjalanan, membekalkan seribu keridhaan. Suara azan bergema di subuh hari, manis dan merdu menyentuh hati, penambat rasa cinta ilahi, berkat kemanisan ada di sisi. Sahabat.